Karena orang sekarang ini kan mencari pemimpin. Pemimpinnya apa? Yang kata Nabi Fatona, cerdas. Dia mampu berbicara tanpa pikiran orang lain. Karena kalau pemimpin tidak memiliki kemampuan berbicara, orator, kata Nelson Mandela, maka di atas, di dalam kepala pemimpin ini banyak kepala orang lain. Ketika kertasnya hilang, nganu. Mau antum jadi begitu? Jangan. Mengatakan kalau Anda ingin menyentuh fakta politik praktis, karena memang dia ingin membebaskan kulit hitam, betul gak Prof? Lalu dia katakan, kalau Anda ingin belajar politik, cobalah berjalan di pinggiran pantai, lepas terompah kasutmu, berjalan 3 langkah, berhenti, dan hitunglah setiap butiran pasir yang melekat pada kaki. Saking kritisnya memahami realitas politik. Jadi kita sudah bermain seperti Ronaldo. Kita sudah baku hantam sampai hengsel keluar. Ternyata salah strategi itu. Membunuh orang tidak perlu dengan pedang, dengan ujung lidah. Menyadarkan orang tidak perlu dengan tangan, tidak perlu dengan pedang. Sadarkan orang dengan ujung lidah. Membangun sebuah bangsa, komitmen dalam bernegara, sistem bernegara, tidak perlu dengan konsep kekuatan otot. Sampai ada istilah petahana dan oposisi. Petahana mempunyai 3 kekuatan, mobilisasi publik, fasilitas pemerintah, dan aparat. Oposisi mempunyai kekuatan kritik. Yang kedua adalah perhitungan-perhitungan dalam jejak-jejak politik di masyarakat. Yang ketiga, oposisi mempunyai kekuatan membangun kredibilitas untuk meluruskan petahana. Ini tidak berlaku. Makanya saya pancing tadi kepada jemaah, Ronaldo pindah ke Barcelona, dia tahu. Jangan sekali-kali memperkosa intelektualitas yang kita miliki. Saya pernah jadi pendidik, Bu. 16 tahun saya yang mempendetakan para pendeta. Dulu saya ketua sekolah tinggi teologi Calvinist Ibn Hesser from Jerman. Kemudian meningkatkannya status mengakreditasi. Statusnya menjadi Universitas Kristen di Tanah Papua. Saya tinggalkan itu. Saya tinggalkan. Saya menuju kepada panggilan hidayah dari Allah. Saya boyong anak istri saya. Saya bawa anak istri saya. Ku'an pusakum wa ahlikum naroh. Saya punya teman di Papua dulu, Bu. Dr. Randus Iap Salosa, Gubernur Papua. Kami kemana-mana sama-sama, bahkan berkeliling dunia. Sekarang saya berhenti, Bu. Saya berangkat dari desa ke desa hanya untuk membuktikan jati diri saya sebagai makhluk yang berguna di hadapan Allah. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Saya tinggalkan Real Madrid dan saya menuju kepada Manchester United. Begitu sekarang. Bro, ini ada gambar nih, Bu. Ada gambar nih, nomor 1 apa nomor 2? Bro, nanti bukan ibu, Pak. Bu, nomor 1 atau nomor 2? Yang saya maksud gambar ya, bukan politik ya. Ini kan permainan yang manis, Bu, tapi sayang ketahuan. Sama dengan bapak-bapak mau dekati ibu, sabar dulu lah, Pak. Kenapa? Ini datang bintang. Lalu ibunya tegur, salah, Pak, bukan datang bintang, datang bulan. Masyarakat gak bisa dibodoh-bodohi. Antum kalau amatiran jangan coba-coba, kata Abraham Lincoln, kalau belum mampu berhitung secara matematik politik, jangan coba menempel metodik didaktik dalam pemikiran publik. Bahaya itu. Lebih baik saudara saya yang dari Manado, Rocky Gerung. Ini Rocky Gerung, dia lempar pemahaman kepada publik, tapi dia tidak bisa membedakan antara akal dan logika. Rocky menyamakan akal dengan logika. Logika adalah bagian daripada akal. Makanya Nabi pernah ditanya oleh Ammar bin Ka'ab dan Abu Hurairah, ya Rasulullah, man a'lamu nasi, man a'budu nasi, man a'budu nasi. Pakola Nabi SAW, al-aqilu, orang yang berakal. Mereka bertanya tiga pertanyaan, dikanter oleh Nabi dengan satu jawaban. Siapakah orang yang berilmu? Coba nonton, coba lihat di spanduk-spanduk tuh, dari ujung pukul ujung pendugelar, Insinyur, Dr. Andus, Ismail, Muslimin, MBA, MBU, MBX, MBR. Habis dilantik, ditangkap KPK. Ayo, berilmu tapi tidak punya kambing, punya logika. Monyet punya otak, punya rasio, punya daya pikir. Dia mengolah sebuah realitas dipadukan dengan fakta keinginan hasrat hatinya. Lalu dia tatap dengan pandangan mata. Dia lihat, oh ini cocok, ini yang ingin saya konsumsi. Ada kalanya kita mengeluarkan voice, suara, itu dimaksud dengan kalimat yang terungkap. Pikiran tidak bisa diungkap. Lalu monyet kita berikan pisang mentah. Monyet tahu, ini mentah, gak mau dia. Kita kasih yang masak baru dia kupas. Ini ada pikiran gak monyet? Tapi kalau kita ikat monyet di pinggir pohon, dia tahu ini monyet laki-laki, jangan disentuh. Tapi kalau kita ikat dengan monyet perempuan, ayam jago, oh langsung kukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk. Ada pikiran, tidak malu di depan publik. Ada orang dia bermain, begitu kan? Ada orang dia nyosor, ada orang dia kawin. Itu punya pikiran, tapi tidak punya akal. Nabi katakan manusia diciptakan oleh Allah di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersyahwat tanpa. Kita kadang-kadang seperti binatang, bahkan lebih daripada binatang. LGBT, kalau di zaman Nabi Nuh, apa itu namanya? Nabi Nuh, Sodom itu bahasa Latinnya. Saya minta bahasa Al-Qur'annya, fahisya, dosa fahisya, pembulit, laki-laki kawin dengan ayam jantan tahu, dia gak mau nyosor kalau sama-sama laki-laki. Ayam tahu, kambing tahu, sapi tahu, kuda tahu, manusia gak tahu. Itulah Nabi bilang begini, kalau coba saya tidak main-main, dan mau kita sekarang ini mau cerdaskan orang. Saya tidak pakai bahasa tinggi ini karena melihat ada profesor hadir. Tabiat-tabiat yang tidak terdidik boleh stop. Supaya orang tahu kita berkumpul di sini, kita mendukung Prabowo tapi kita jangan bodoh. Kita harus berpendidikan, kita harus punya kapabilitas, punya kemampuan untuk mengusung seseorang supaya orang sadar, lawan akan sadar. Memang tidak mudah merobohkan benteng kekuatan akademik yang melekat di atas puncak kejayaan itu. Tapi kalau disambung-sambung dengan bahasa-bahasa konyol, itu sudah tidak zaman sekarang ini. Stop. Dakwah dijadikan mainan. Yang membicarakan sesuatu yang pantas adalah pendakwah. Kita lagi disorot, orang pada takut sama-sama muslim, saling curiga. Sehingga kita tidak tahu mana pemain, mana wasit. Kita ambil pelan-pelan persoalan ini, kita cicil. Kita lihat apa realitas yang terjadi di publik. Coba kita jawab. Makanya dalam Islam disebut dakwah. Dakwah tuning, hakimi. Kalau tidak mau dakwah diatur-atur, jangan. Berarti roba kata dakwah, pendataran. Dulu saya SMA, pendataran P4, pendidikan, penghayatan, pengamalan, Pancasila. Lima sila itu jangan dijadikan arogansi kekuatan pikiran. Jangan dijadikan sebagai arogansi kekuatan kekuasaan. Jadikan Pancasila itu sebagai implementasi. Ejawantahkan itu dalam proses kehidupan individu, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita berkumpul sini apa gunanya? Mengangkat seseorang derajatnya mulia. Supaya apa? Orang tahu, oh memang betul-betul orang Islam itu cerdas. Sudah terbiasa memang. Pernah saya ceramah di Jakarta, ada satu kiai berpasangan dengan saya. Dia memberikan ilustrasi kepada umat sudah tidak betul mengarah kepada hal-hal yang tidak boleh didengar oleh masyarakat generasi milenial. Saya tegur, saya bilang, kiai, pakai ilustrasi boleh. Pakai ilustrasi yang humor boleh, tapi begini tidak mendidik. Saya sudah ditakdirkan Allah dari kafir masuk Islam, bukan lagi di ruang kampus, tetapi di ruang terbuka begini. Dan segala macam kompetensi pemikiran yang hadir. Al-Aqil, orang yang berakal. Makanya saya katakan, mari kalau ada orang mau jadi anggota parlemen, datang ke sini, kita umumkan. Gak apa-apa itu. Gak apa-apa. Apalagi sudah bergelar profesor. Sebenarnya dari usia Prof. Ibu Haja Darmayanti ini sudah punya generasi penerus. Tapi kenapa beliau masih bertarung lagi? Karena belum ada pengganti. Belum ada yang mumpuni, kata orang Indonesia. Gak ada yang mampu. Kita kuliah universitas kumulatif 2,3. Generasi kita disibukkan dengan apa itu? Arus informasi. Gadget. Yang ada di tangan hanya handphone, YouTube. Bagus kalau antum lihat YouTube, lihatlah dakwah, lihatlah dalil-dalil ilmiah, belajar itu. Karena orang sekarang ini kan mencari pemimpin. Pemimpinnya apa? Yang kata Nabi Fatona, cerdas. Dia mampu berbicara tanpa pikiran orang lain. Karena kalau pemimpin tidak memiliki kemampuan berbicara, orator, kata Nelson Mandela, maka di atas, di dalam kepala pemimpin ini banyak kepala orang lain. Ketika kertasnya hilang, nganu. Mau antum jadi begitu? Jangan. Jangan. Coba-coba kita cerdaskan kehidupan bangsa. Ikut memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan dipikir kita ustaz-ustaz ini bodoh, gak tahu. Oh, kita lebih tahu. Ah, kita turun di medan dakwah karena kita tahu. Saya keliling ke Aceh, ke desa-desa. Tadi malam itu Bu Haja, hampir 15.000 jamaah. Mereka senang sampai kiainya ngomong, saya malu Pak Ustaz. Malu kenapa kiai? Kenapa Buya? Ustaz baru berapa seusia jagung masuk Islam, tapi sudah bisa dengan semangat mendakwakan Islam sampai ke desa-desa. Allahu Akbar. Kami doakan supaya anak Ustaz Muhammad Ibnu Syawal, anak-anak saya, bukan kami bertiga keliling, istri dan anak. Kami doakan Ustaz, ini anak supaya jadi anggota, apa, supaya jadi Ustaz. Saya bilang, Pak Kiai mohon maaf. Pak Kiai mohon maaf, jangan dulu didoakan. Maunya saya tuh Ibnu itu jenderal. Jangan jadi Ustaz, Pak. Karena kalau jadi Ustaz, bahaya di atas bahaya. Jadi Ustaz, bahaya di atas bahaya. Apakah dia seikhlas bapaknya? Apakah nanti dia amanah? Sebagaimana Rasul dan para sahabat. Makanya kalau Ustaz berdiri di atas mimbar, hadir sholat Jumat di Masjid Istiqlal, ikon Indonesia, duduk, lihat bagaimana ambassador, duta-duta besar dari ujung ke ujung dunia hadir. Yang di atas mimbar adalah Ustaz. Jangan dianggap hina. Jangan dianggap hina Ustaz itu. Ini yang ada di kepala kita, Ustaz amplop, Ustaz amplop. Ustaz sih, saya waktu pendeta, Kalau ada orang Kristen dengar, kafir dengar, dia tahu. Pendeta duduk di sini, di depan jemaatnya tidak berani lewat. Padahal pemimpin membawa mereka ke neraka. Jangan ketawa, kita ini mental yang mental memang dasar. Tadi baru disampaikan. Apa yang disampaikan tadi? Doakan ulama-ulama supaya tidak dikriminalisasi. Bagaimana kata kriminal kita tidak nyatakan di depan publik supaya tidak ada dendam di antara sesama muslim. Ini permainan high class political. Permainan kelas tinggi untuk mengaduk-aduk, mencari-cari, merobek-robek kehormatan harga diri orang-orang ini.